berdaya. Di tepian nestapa, hasrat terungkap sunyi. Entah ku pengacu, entah kau tidak peka. Ku mendambakanmu, mendambakanku. Bila kau butuh telinga untuk mendengar, bahu untuk bersandar, raga untuk berlindung, pasti kau temukan aku di garis terdepan, bertepuk dengan sebelah tangan. Kau membuatku yakin, malaikat tak selalu bersayap. Biar saja menanti tanpa batas, tanpa balas. Tetap menjelma cahaya di angkasa, sulit tertampi dan sukar tergapai. Bila kau butuh telinga untuk mendengar, bahu untuk bersandar, raga untuk berlindung, akulah orang yang selalu ada untukmu, meski hanya sebatas teman. Yakin kau temukan aku di garis depan, bertepuk dengan sebelah tangan.